Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid للإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. Dan di Muslim dari Jabir Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia tidak syirik dengan sesuatu apa kepada Allah, maka dia pasti masuk jannah. Namun yang menemui Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Jabir huwa ibnu Abdillah ibni Amr ibni Haram bimuhmalatain. Haram agar tidak keliru, mungkin kalau tidak disebutkan muhmalah, mu'jamah, mungkin Amr bin Hizam atau mungkin bin Khiram, Rekho. Muhmalatain, haknya tanpa titik, roknya pun tanpa titik. Haram. Al-Ansari Thumma Salami Bifathatain, dengan fathah keduanya juga agar tidak keliru. As-Silmi, As-Sulami, banyak kabilah yang serupa dengan ini lafadznya. As-Sulami, As-Silmi, namun ini Jabir As-Salami. Sahabiyun Jalil, dan juga termasuk Mukthir, sahabat yang mulia dan termasuk banyak dalam meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li abihi manaqib masyhur radhiyallahu anhuma, dan ayahnya pun punya banyak manaqib, punya banyak kelebihan, kemuliaan. Nah, salah satunya ayah beliaulah yang dipilih oleh Rasul sebagai komandan pasukan panah di perang Uhud radhiyallahu ta'ala an. Mat bil Madinah, beliau meninggal di Madinah. Ba'da sab'in, setelah usia 70 tahun. Waqad kuffa basaruh, dalam keadaan beliau telah tunanetra, ya, setelah usia senjanya hilang penglihatannya. Dan ini apa istilahnya, kalau dalam bahasanya, ungkapan yang terhormat atau untuk orang-orang yang mulia. Tidak disebutkan misalnya waqad u'miya, misalnya waqad kana a'ma. Karena a'ma kasar sekali, jelek. Tapi kuffa basaruhu, orang yang disebut kafif. Nah, misalnya kamu bicara kepada seorang yang lebih tua atau seorang syekh, apalagi seorang alim, dan dia buta misalnya, tanya-tanya. Jangan kamu tanya misalnya, untuk mata antum a'ma ya syekh. Walaupun benar secara lafaz, tapi tidak beradab jelek. Dikatakan mata kufa basarukum, atau kalau dalam biografinya wakana kafifal basar, dan dia misalnya tunanetra. Walahu arba' wa tis'una sanah, tadi itu 70 tahun 70 Hijriah. Nah, usianya meninggal Jabir 94 tahun radhiyallahu taala anhu. Man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Man laqiyallah yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Yang meninggal menemui Allah syirik masuk neraka. Yang meninggal menemui Allah tidak syirik masuk jannah. Maka dalam hadis ada dua bentuk umum, ada dua bentuk keumuman. Yang pertama keumuman dalam macam-macam bentuk kesyirikan, ini yang manfiyah, yang ternafikan harus darinya. La yusyriku bihi syai'a, la yusyriku menunjukkan keumuman segala macam bentuk syirik, ternafikan darinya. Yang kedua, keumuman pula dalam yang disyirikkan dengannya, yang disekutukan selain Allah, yaitu pada lafaz syai'an. Sehingga ada dua bentuk umumat. Keumuman yang pertama la yusyrik, menunjukkan umum segala bentuk syirik. Syirik dalam perbuatan, syirik dalam keyakinan, syirik dalam perkataan, semuanya mereka selamat darinya. Ternafikan itu dari mereka yang masuk jannah. Yang kedua, yang disekutukan itu pun, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengannya itu pun, umum syai'an, la hajar, wala syajar, wala sonam, wala wasan, wala qabr, wala yang lainnya. Semua yang selain Allah mereka tidak sekutukan dengan Allah. Man laqiyallaha la yusyrik, barang siapa yang berjumpa Allah tidak syirik, yaitu dengan segala bentuk kesyirikan umum. Syai'a, dan dia tidak syirik itu benar-benar tidak syirik dengan segala sesuatu. Tidak ada yang terkecuali. Tidak, misalnya tidak menyekutukan Allah, tapi pada salah satu yang dikeramatkan atau diagungkan, ia sekutukan Allah dengannya. Dan seperti itulah Quraisy, seperti yang mereka sebutkan dalam talbiyahnya, labbaika la syarika laka labbaik, labbaik yang tiada sekutu bagimu ya Allah, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak, kecuali sekutu yang satu ini, sesembahan mereka selain Allah, tamliku wa mamalak, itu pun di bawah kekuasaanmu, dan dia yang sekutu ini tidak berkuasa apa-apa. Sehingga tidak umum yang dipersekutukan Allah dengannya, tidak umum pada Quraisy ini. Tapi hadis mengatakan harus umum, syai'an. Semua yang disekutukan Allah dengannya harus benar-benar ternafikan dari mereka. Baik itu dari benda-benda mati, ataupun batu, gunung, pohon, orang-orang soleh, nabi, jin, manusia, binatang, dan yang lain-lainnya. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dan ini juga bentuk keumuman. Yang ketiga. لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Keumuman. Karena man ada syarat. Kalau di kalangan nuhat atau nahwiin, istilah ada tu syart itu khurujan minal khilaf. Supaya selamat saja dikatakan ada tu syart. Kamu sebut isim syart, nanti akan dibantah oleh mereka yang mengatakan man di sini bukan isim tapi harf, harfu syart. Kamu katakan man harf syart, ditolak oleh sebagian yang mengatakan man isim, bukan harf. Hada wala hada, kamu katakan ada tu syart, alat syarat, bisa isim, bisa harf. Man sebagai adat syart atau man syartiyah. Man yushriku. Ini nakiroh. Syai'an. Menunjukkan keumuman pula kepada segala bentuk syirik yang disekutukan Allah dengannya. Laqiyahu yushriku bihi syai'an. Qala al-Qurtubi rahimahullah, ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah. Artinya dia tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa, tidak menjadikan sekutu bagi Allah dalam ilahiyahnya, ibadahnya. Wala fil khalq, wala fil ibadah. Tidak dalam ketuhanan, tidak pula dalam penciptaan, rububiyah. Wa minal ma'lumi minas syara' al-mujma'i alaihi inda ahli sunnati anna man mata ala dhalik fala budda lahu min dukhulil jannah wa in jarat alaihi qabla dhalika anwa'un minal azabi wal mihnah wa anna man mata ala syirki la yadkhulul jannah wa la yanaluhu minallahi rahmah wa yukhalladu fin nari abadal abad min ghairi inqita'i azab wala tasarruma amat atau wala tasarrumi amat. Kata Qurtubi, ma'lum dalam syariat bahwa, dan itu telah disepakati di kalangan ahlus sunnah a'immah, bahwa yang mati dalam keadaan dia tidak syirik dengan apapun kepada Allah, pasti dia masuk jannah. Seperti hadis yang lalu, alamakana minal amal. Nah, walaupun mungkin bisa jadi dia melewati berbagai bentuk azab terlebih dahulu kalau Allah kehendaki, terlalu banyak dosanya misalnya, melewati mihna-mihna yang cukup berat, cobaan, siksaan untuk membersihkan dosanya. Nah, tapi pada akhirnya pasti dia akan masuk jannah. Sebaliknya yang disepakati pula dan maklum dalam syarak, bahwa yang mati dalam kesyirikan dia tidak akan masuk jannah dan tidak akan mendapat rahmat Allah. Dikekalkan dia di neraka selama-lamanya tanpa putus azabnya, tanpa berhenti masanya terus dalam siksaan dan azab kalau dia mati dalam keadaan musyrik billah. Qala an-Nawawi, amma dukhulul musyrikin nara fahuwa ala umumi. Adapun musyrik yang masuk neraka, maka itu umum. Musyrik manapun, musyrik dalam bentuk apapun, fayadkhuluha wa yukhalladu fiha, dia masuk neraka dan dikekalkan selamanya padanya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wa nasrani wa baina abadatil awthan wa sairil kafarah. Dan tidak ada beda dalam hal itu antara kitabi musyrik, Yahudi musyrik, Nasrani, ataupun yang selainnya dari para animisme, penyembah berhala, dan kufar-kufar yang lainnya. Sama. Yusyrik billahi syai'an, masuk di dalamnya. Dakhala an-nar. Selamanya. Tidak akan ada putus azab dari mereka, tidak akan ada henti masa siksaan bagi mereka. Wala farqa inda ahli al-haqi bainal kafir inadan wa ghairih. Sebagaimana pula di kalangan ahlul haq, tidak ada beda antara terkait ini, dakhalan nar yusyrik billahi syai'an, kalau dia itu kafir inadan, karena nentang kafirnya, dengan yang kafir tapi dia tidak menentang, tidak memerangi Islam, tidak memerangi muslimin, sama. Nar mukhallad fiha. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bikufri bijuhdihi ma yakfuru bijahdih atau ma yakfuru bijuhdih wa ghairi dhalik. Sebagaimana pula di kalangan ahlul haq, di kalangan a'imah, tidak ada beda dalam hal ini, yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar, kalau dia itu memang menyalahi Islam dari awalnya, ajarannya memang seperti itu, ajaran Yahud, Nasoro, Hindus, Buddha, dan yang lainnya. Atau dia sempat Islam, tapi kemudian dihukumi dengan kekafirannya, murtad. Karena dia mengingkari sesuatu yang karena pengingkarannya orang bisa kafir karenanya. Artinya semula dia Islam, Muslim, tapi jadi kafir. Yusyrik billahi syai'an, dakhala an-nar, kekal abadi selamanya di dalamnya. Nah, sehingga khulud atau takhlid finnar, yang dikekalkan di neraka itu selama-lamanya tanpa henti azab, tanpa ujung batas waktu selamanya, mereka ini kafarah musyrikin. Yang pertama, yang paling jelek dan dahsyat di antara mereka, munafikin. Para munafikin. Nifak akbar. Menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Yang Allah katakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di kerak terbawah neraka. Yang kedua, musyrikin dari abadah, auzan, para penyembah-penyembah berhala, atau animisme dan dinamisme, aliran kepercayaan dan semisalnya, musyrikin. Yang ketiga, kitabiyin, ahli kitab, musyrikin juga, sama dari Yahud dan Nasrani. Dan yang keempat, murtadun, ahlu riddah, yang murtad dari Islamnya, semula dia mukmin, muslim, kemudian murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semuanya masuk dalam keumuman yang Rasul sebutkan. Mat laki Allah wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Mereka semua tanpa beda, tidak dibedakan oleh a'immah, di antara mereka semua ini sama. Wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannah wa huwa maqtu' lahu bih. Adapun yang mati tidak syirik masuk surga itu maqtu', pasti. Nah, lakin illam yakun sahiba kabira mat musirran alaiha dakhala al-jannata awwala. Hanya saja kalau dia bukan pelaku kabair, dosa besar, yang mati dengan membawa dosa besarnya belum tobat, dia masuk jannah awalan, bersama orang-orang yang pertama masuk jannah. Wa in kana sahiba kabiratin mata musiran 'alaiha wa huwa tahta al-mashi'ah. Tapi kalau dia mati membawa dosa besarnya, maka dia di bawah kehendak Allah. Fa in 'ufiya 'an dakhala al-jannah awwala. Kalau diampuni oleh Allah, Allah kehendaki, ya dia masuk jannah bersama yang masuk jannah tanpa melalui adab. Wa illa udziba fin nar thumma ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kalau Allah kehendaki dia diazab, ya diazab dulu. Nah, kemudian tetap dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Demikian kata Nawawi rahimahullah. Qala ghairu, selain beliau menyebutkan, iqtasara ala nafi syirk. Dalam hadis, Rasul mencukupkan penyebutan penafian syirik. La yusyriku billahi syai'an. Cukup hanya itu yang masuk jannah. Nah, masuk surga terkesan cukup ketika orang tidak syirik dengan sesuatu apapun. Listid'ai tauhid bil iqtida. Karena yang semacam ini sudah mengandung konsekuensi. Kalau dia tidak syirik kepada Allah, ya berarti karena dia bertauhid tentunya. Itu iqtida'nya, konsekuensinya. Wastid'aihi isbatar risalah bil luzum, dan juga tentunya tidak syirik kepada Allah, ma'ruf maknanya dia orang yang beriman dan terikat dengan risalah, dengan kenabian dan mentaati ajarannya. Iz man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaballah. Karena yang mendustakan Rasul Allah, berarti dia mendustakan Allah. Man kadzdzaballah fa huwa musyrik. Dan yang mendustakan Allah, dia termasuk musyrik. Maka jangan difahami, artinya agar orang tidak salah kaprah mengatakan, oh, berarti tiket masuk jannah cukup tidak syirik. Bas, yang penting la yusyriku billahi syai'an. Wala dia sholat, wala dia zakat, wala dia puasa, wala iman kepada sunnah, mungkin dia ingkari. Yang penting saya tidak syirik kepada Allah. Ini bukan demikian maknanya. Tapi seperti tadi, itu sudah mengandung konsekuensi-konsekuensi terhadap risalah, terhadap tauhid. Nah, wa huwa qaulika man tawadda'a sahat salatu. Sama ketika Rasul katakan yang tidak syirik masuk surga, seperti perkataan kamu pula kalau kamu katakan kalau kamu wudu sah sholatmu. Betul omongan ini? Ya betul memang. Tapi apa berarti kemudian orang memahami pokoknya sudah wudu berarti harus sah sholatnya, padahal di sholatnya dia gak khusyuk, ketawa-ketawa, tola-tole kesana kemari misalnya, ini itu, ya gak sah sholatmu walaupun kamu wudu. Artinya kamu wudu itu syarat penting, naam, dalam sahnya sholat. Nah, tetapi ada tuntutan-tuntutan lain yang termasuk untuk kesahan sholat itu sendiri. Wah, kata. Nah, ai ma'asa ini syurut tentang sholat tadi, tentunya dengan syarat-syarat yang lain. Fal murad man mata ala hali qawnihi, man mata hala qawnihi mu'minan. Bijami ima yajibul imanu bih. Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Artinya berarti hadis ini terghib, anjuran untuk orang itu ketika mati, ajalnya datang, hendaklah dalam keadaan dia itu beriman terhadap segala yang wajib dia imani. Beriman kepada segala yang wajib dia imani. Kalau memang itu global yang harus dia imani, ya dia imani global. Nah, kalau itu harus terperinci imannya, detail, panjang, ya dia harus imani secara terperinci, secara detail. Wah, kata. Nah, entah. Tentunya yang Rasul sebutkan dalam hadis ini, yang mati atau menemui Allah dalam keadaan syirik, dia akan masuk neraka. Ancaman berat semacam ini membuahkan al-khawf minasyirk, rasa takut yang sangat amat terhadap syirik. Karena itu hadis muallif sebutkan dalam bab al-khauf minasyirik. Al-Imam Muhammad makanya membawakan hadis ini dalam bab takut dari syirik, karena ini ancamannya. Dan itu umum. Apapun kemusyrikan yang kamu lakukan, dengan kesyirikan apapun itu, kamu sekutukan Allah dengannya, neraka ancamannya dan kekal abadi selamanya. Di dalam perkara syirik ini, makanya kemudian diajarkan untuk orang itu selalu berlindung diri kepada Allah darinya, baik dalam keadaan dia sadar, tahu, ataupun mungkin lalai atau jahil. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari syirik, menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun, umum seperti hadis. Dalam keadaan aku tahu, aku berlindung diri kepadamu. Dan aku beristighfar, meminta ampunan kepadamu untuk menyekutukanmu dengan suatu apapun, dalam keadaan aku tidak tahu atau tidak menyadarinya. Diminta perlindungan kepada Allah, berdoa karena kenyataannya dampak dari syirik ini begitu besar, begitu kuatnya, terhapusnya ampunan, ternafikan, tidak akan mungkin diampuni oleh Allah, dan azab neraka yang kekal selamanya tanpa ada henti darinya. Nah, makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk doa ini sering dan selalu diucapkan oleh umatnya. A'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma lam a'lam. Mungkin itu dalam falatatul lisan. Falatatul lisan itu apa ya? Keceplosan bicara, atau mungkin ketika gurau atau dalam keadaan lalai atau apa, subhanallah keluar kata-kata syirik itu dari lisannya. Mungkin dia tidak bermaksud, mungkin dia tidak benar-benar menginginkan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, tapi itu syirik dalam kata-kata. Dikhawatirkan masuk dalam keumuman ini, laki Allah yusyriku bihi syai'an, karena hadis juga umum seperti tadi, yusyriku bihi syai'an, yusyrik. Tapi yusyrik dalam keadaan apa? Apakah yang dimaksud hadis yusyrik dalam keadaan dia tahu? Hanya itu saja yang masuk neraka? Atau yusyrik dalam keadaan melanjutkan kajian kita tinggal masail dalam bab al-khawf minasyirk. Al-ula al-khawfu minasyirk. Tujuan bab itu sendiri yaitu kewajiban untuk setiap mukmin takut dari segala bentuk syirik, karena yang Allah sebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, juga pernyataan Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam, atsaniya anna ar-riya'a minasyirk. Yang kedua, bahwa riya itu termasuk syirik. Nah, seperti yang Rasul sebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashar. Paling aku takuti dari kalian syirik ashar. Nasallallahu al-afiyah. Al-thalithah, annahu minasyirkil ashar. Bahwa riya itu termasuk syirik asghar. ibarat atau pernyataan ini dari imam menunjukkan bahwa riya adalah syirik asghar, dan hadis pun dohirnya demikian. Karena ketika Rasul ditanya alaik akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar fasu'ila an dzalik faqala riya. Sehingga kalau ditanya apakah mungkin riya bisa mencapai syirik akbar, zahir hadis sepertinya tidak mungkin. Karena Rasul sendiri yang menyebutkan bahwa riya itu syirik asghar. Hanya saja penjelasan a'immah seperti Imam Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang syirik asghar, kan beliau sebutkan kaya sirir riya, seperti ringannya riya. Artinya riya yang ringan, riya yang kecil. Nah, mengisyaratkan bahwa kalau itu tidak ringan, kalau itu tidak kecil, bukan syirik asghar namanya. Makanya beliau katakan kaya sirir riya, mengisyaratkan riya pula bisa mencapai syirik akbar. Nah, bisa mencapai syirik akbar kalau dilihat dari kuantitasnya. Dalam artian, di mana dia riya pada hampir setiap amalannya. Secara kuantitas amalan, hampir tiap kali beramal ya, hanya riya itu yang ada dalam kalbunya. Maka yang demikian syirik akbar, karena menunjukkan jelas tidak adanya ikhlas dan tauhid dalam dirinya. Itu kalau dari kuantitas. Tapi kalau dari kualitas, dari sisi kualitas artinya kaifiahnya, dia ketika melakukan suatu amalan yang ada dalam kalbunya adalah riya ingin sanjungan orang, ya seperti zahir hadis syirik asghar, atau seperti Ibnu Qayyim sebutkan tadi yasirur riya kaya sirif riya. Maka beda antara kuantitas dengan kualitas riya. Ar-rabi'a annahu akhwafu ma yakhafu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwa riya itu paling ditakuti atas orang-orang saleh. Karena Rasul katakan ma akhafu alaikum akhwafu ma akhafu alaikum. Karena bisa saja dan sering masuk ke niat orang saleh dalam keadaan dia tidak sadari. Nah, karena tabiat jiwa manusia hubbul mahmadah, cinta pujian dan sanjung. Siapa orang yang gak senang disanjung? Siapa orang yang tidak senang dipuji begini? Nah, makanya terhadap orang-orang soleh justru paling lebih ditakuti dari yang lain-lainnya. Al-Khamisah qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Karena Rasul katakan laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, laqiyallah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dekat sekali hati dia dalam keadaan dia bertauhid tidak syirik, surga sudah. Mati dia, dia membawa syirik, neraka dekat darinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sadisah al-jama' baina qurbihima fi hadithin wahid. penjamaan, penggabungan tentang kedekatan jannah wa nar dalam satu hadis, dalam satu konteks. Man laqiya Allah, man laqiya Allah. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Ini termasuk faedah yang penting dalam bab ini. Bahwa yang menemui Allah dalam keadaan dia syirik dengan sesuatu apapun, masuklah dia ke dalam neraka walaupun dia orang paling beribadah. Seapit-apitnya orang, seahli-ahlinya ibadah seseorang. Nah, karena tadi sighah umum yang Rasul sebutkan, man laqiyahu yushriku bihi syai'an. Siapa man ini? Umum. Kalau di anu mereka orang Jawa biasanya, man sopo-soponi ingsun, siapa namanya? Hah? Sopo-soponi? Wong. Sopo-soponi wong. Nah, artinya siapapun manusia, tidak ada pengecualian. Nah, tidak ada beda antara yang satu dengan yang lain. Bahkan kalaupun dia abadunas, seahli-ahlinya ibadah, Masya Allah, sholatnya, puasa, Senin, Kamis, dawud, zakatnya, infaknya, umroh, haji, gak pernah telat tiap tahun. Sudah pokoknya, ibadah ahli dia, Masya Allah, orang alim bahasanya orang awam. Tapi syirik kepada Allah, neraka tempatnya. Nah, walau kana min a'badin nas. Makanya ini juga membuat, memberi rasa takut kepada seorang muwahhid dari syirik. Az-zaminal mas'alatul azimah, su'alul khalil lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Perkara yang termasuk terpenting dalam bab ini, yaitu ajaran dari doa Ibrahim untuk beliau dan anaknya agar dilindungi Allah dari penyembahan kepada selain Allah. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ibrahim saja takut, terlebih-lebih selain beliau. Beliau yang sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi, kekasih Allah, nabi, anaknya pun nabi, takut dan meminta perlindungan kepada Allah dari syirik, kif dengan selainnya. At-tazi'ah, i'tibar bihalil aksar. Untuk orang itu mau mengambil pelajaran dari mayoritas orang. Artinya ketika Ibrahim katakan innahunna adlalna katsiran minan nas, banyak menyesatkan orang, banyak menyesatkan orang, kebanyakan orang terjerumus, terpreset, terjerembab dalam bentuk-bentuk kesyirikan dengan berbagai macamnya. Falyatabir ulul albab, maka hendaknya yang berakal, yang bertauhid dan ingin keselamatan agamanya, mengambil pelajaran agar dia tidak terjatuh pada yang mayoritas orang terjatuh padanya, syirik. Karena Ibrahim katakan adlalna kathir minan nas. Nah, al-ashirah, yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. bahwa ini pula memberi penafsiran makna la ilaha illallah seperti Bukhari sebutkan. Nah, artinya ini dari semua bab, dari awal ayat hingga hadis terakhir ini, nah, memberi penjelasan lebih tentang penafsiran la ilaha illallah, bahwa itu menuntut untuk orang itu menjauh dan meninggalkan berbagai macam syirik seluruhnya, dan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, berlepas diri, benci, musuh kepada segala yang disembah dan diibadai selain Allah. Disebutkan oleh para ulama, dan itu sebab terpenting bara'ah minasyirk, kebencian, antipati dari syirik dan orang-orangnya, sebab terpenting, sebab terbesar untuk masuk surga. Mutlakon, secara mutlak ini sebab terbesarnya. Karena seperti yang Rasulullah sebutkan, man laqiyahu man laqiyallah la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kamu ingin dakhalal jannah, maka itu yang Rasul syaratkan, laqiyallah la yusyrik, maka bara'ah minasyirk, berlepas diri, benci, antipati kepada syirik dan segala yang disembah selain Allah beserta pelaku-pelakunya, sebab terpenting yang memasukkan orang ke dalam jannatullah. Dan ini faedah yang juga terpenting di dalam bab ini, termasuk penafsiran la ilaha illallah, harus ada ini, bara'ah minasyirk. Al-hadiyata asyarah fadilatu man salima minasyirk, keutamaan fadilah mereka yang selamat dari berbagai bentuk syirik, karena dia mendapat fadilah masuk dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Paling mentoknya bukan untuk meremehkan dosa, tetapi dalam bab fadilah, tetap fadilah bagi dia, masih tahtal masyiah, tidak akan dia dikekal abadikan selamanya di azab neraka, tahtal masyiah, bahkan kalau Allah kehendaki tidak akan diazab, dia langsung masuk surga. Keutamaan yang selamat dari syirik. Demikian pula hadis ini, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Maka kewajiban setiap muwahhid untuk menjaga tauhidnya dari segala yang bisa merusak dan menyalahi akar dasar tauhidnya, atau menjaga pula bahkan dari segala yang bisa merusak dan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.